Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alamatul i'rab. Tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Untuk rafa' ada 4 tanda. Yaitu ad-dhammah wal waw wal alif wan nun. Masih ingat dalam syarah-syarah kemarin? Setiap disebutkan dhammah wa ma naba anha, fathah wa ma naba anha, dhammah apa yang mewakilinya, fathah apa yang mewakilinya. Nah, sekarang mulai dibahas apa yang dikatakan naba anid dhammah. Dhammah memiliki wakil-wakil yang menggantikannya kalau dia tidak bisa dhammah, yaitu al-waw wal-alif wal-nun. Aqul, saya katakan, kata pensyarah rahimahullah, tastati' an ta'rifa anna al-kalimah marfu'ah biwujud alamah fi akhiriha min arba'i alamat. Akan bisa engkau mengenali kalimat bahwa dia marfu' biwujudi alamah, dengan keberadaan tanda-tandanya di akhirnya. Salah satu dari 4 tanda-tanda. Wahidah minha asliyah. Salah satunya adalah asliyah. Wahiyah dhammah, yaitu dhammah. Makanya dalam beberapa kitab-kitab lain disebutkan matannya dengan kalimat lirafi arba'u alamatin ad-dhammah wahiyal asl. Ada kalimat wahiyal asl. Karena memang dhammah itu asalnya. Wahiyah ad-dhammah, hadha asliyah, ini yang asli. Wa thalathatun furu'un 'anha, sedangkan yang 3 cabang-cabangnya, atau dengan kata lain wakil-wakilnya mewakili dhammah. Apa yang mewakili dhammah? 3 perkara. Al-wawu wal alifu wan nun. Yang mewakili adalah waw wal alif wan nun. Kemarin sudah contohkan secara sederhana tentang perubahan-perubahan dari tanda dhammah berubah menjadi tanda waw, alif, dan kemudian nun. Sekarang dirincikan oleh beliau, kapan dhammah dan kapan waw, kapan alif, kapan nun. Kemarin sudah kita tulis kalau tidak salah bahwa al-waw ketika pada jamak mudzakkar salim seperti muslimuna. Ja'a Muhammadun, apa tanda rafa'nya? Hah? Tanda rafa'nya dhamma zahira ala akhirih. Kalau ja'a muslimuna, ja'a muslimuna atau al muslimuna, apa tanda rafa'nya? Wow. Kalau ja'a Muhammadani, apa tanda rafa'nya? Alif. Kalau nun pada fi'il. Yaktubuna, apa tanda rafa'nya? Nun. Atau dengan istilah lain, thubutun nun. Thubut an-nun, keberadaan nun. Kenapa jadi tanda-tanda yang ini waw, yang ini alif, yang ini nun? Karena akan berubah. Huruf-huruf tersebut atau tanda-tanda tersebut akan berubah ketika mereka menjadi nasab. Tapi yang pertama Muhammadun. Kalau dinasabkan seperti ra'aitu Muhammadan, apa yang berubah? Dhammahnya menjadi fathah. Tapi sekarang muslimuna, kalau kita ganti dengan nasab ra'aitul muslimina, apa yang berubahnya? Wawnya dari muslimuna menjadi muslimina. Apa yang berubah? Waw menjadi ya. Ra'aitul muslimina. Demikian pula al-muhammadani. Baik. Ja'a muhammadani. Kalau kita katakan dengan nasab ra'aitu muhammadaini. Ra'aitu muhammadaini. Apa yang berubah? Alifnya menjadi ya. Tadinya muhammadani menjadi muhammadaini. Baik. Yang ketiga, fi'il. Yaktubuna. Kalau dimasuki huruf lam menjadi lam yaktubu, apa yang berubah? Kita enggak lihat dhamma di sana. Yang kita lihat perubahannya adalah tadinya ada nun, hilang nunnya. Yaktubuna menjadi yaktubu. Demikian pula dengan an. An yaktubu. Baik. Kita lihat sekarang pada dhammah dulu. Kapan tanda-tanda isim itu atau tanda-tanda rafa dengan dhammah? Kapan dan di mana? Qala al-muallif rahimahullah, mawadhi'u dhammah, tempat-tempat dhammah. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'i mawadhi'. Al-ismul mufrad wa jam'u at-taksir wa jam'u al-muannas as-salim wal fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay'. Adapun dhammah, dia menjadi alamat, menjadi tanda rafa pada empat tempat. Dia menjadi tanda rafa pada empat tempat. Pertama, ismul mufrad, isim yang mufrad, yakni yang tidak jamak. Isim yang mufrad yang tidak jamak. Yang kedua, jam'at taksir, jamak tetapi yang jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Kalau jamak yang beraturan namanya jamak salim. Selamat. Seperti muslim, muslimun. Mukmin, mukminun. Itu salim. Tetapi yang taksir, pecah. Kitab jadi kutub. Naam. Berubah jauh. Wa jam'al mu'annas salim. Dan jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim adalah jamak yang beraturan. Tetapi yang mu'annas. Beraturan tapi mu'annas. Seperti muslimah menjadi muslimatun. Lihat domahnya. Muslimatun. Muslimatun qanitatun ta'ibatun. Muslimatin qanitatin ta'ibatin. Nah. Wa jam'al mu'annas salim. Dan wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Dan fi'il mudhari' yang tidak berkait atau tidak bersambung di belakangnya dengan sesuatu apapun, tidak bergandengan dengan apapun. Berarti berapa mawadhi'u dhammah? Berapa tempat-tempat dhammah? Satu, ismul mufrad. Kedua, jamak taksir. Ketiga, jamak muannats salim. Dan yang keempat, wal fi'lul mudhari'. Perhatikan papan tulis bahwa yang namanya isim ada dua, ada ismun mufrad, ada isim jamak. Jamaknya ada tiga. Jamak ada tiga. Jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, dan jamak taksir. Atau jamak taksir dulu. Yang kedua, jamak muannas salim. Yang ketiga, jamak mudzakkar. Baik. Mana yang merupakan mawadhi'ud dhammah? Isim mufrad. Apa contohnya isim mufrad? Muhammadun, Zaidun. Apa lagi? Kitabun. Apa lagi? Muslimun. Yang mu'annas? Muslimatun. Itu semua asma mufradah. Isim-isim mufrad. Muhammadun, Zaidun, Kitabun, Muslimun, Muslimatun. Naam? Sekarang yang jamak. Jamak yang menunjukkan dia jumlahnya lebih dari dua. Kalau dua masih dikatakan musanna. Ada di sini? Musanna. Musanna yang menunjukkan dua. Maka jamak adalah yang menunjukkan lebih dari dua. Tiga, fama fauq. Tetapi jamaknya ada berbagai macam bentuk. Ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, ada jamak mudzakkar salim. Kalau Muhammadun dijamakkan, jadi apa? Muhammaduna, dan itu di Syam banyak nama-nama dengan jamak. Muhammadun, Khalidun, Zaidun. Di mana masuknya berarti kalau Muhammadun? Bentuk aslinya tidak berubah, Muhammad. Cuma ditambah waw dan nun. maka beraturan. Ini namanya beraturan. Zaidun juga sama, Zaidun. Kitabun, apa jamaknya? Kutub. Nah, berubah gak bentuk aslinya? Berubah, jauh. Tadinya kitab, jadi kutub. Tadinya mad, kitab dengan alif, hilang alifnya. Berubah sama sekali. Kalau bentuk aslinya berubah, namanya tidak salim. Celaka. Salim kan selamat. Lawannya apa? Celaka. Pecah. Taksir, pecah. Apa yang pecah, apa yang selamat? Saling selamat. Maksudnya bentuk aslinya tidak berubah. Apa yang taksir, apa yang pecah? Bentuk aslinya berantakan. Berantakannya bagaimana? Ya namanya berantakan, beda-beda. Ada yang jadi kitab, jadi kutub. Ada yang masjid, jadi masajid. Beda dengan ini, jauh. Ada yang kubun menjadi akwabun. Enggak peraturan. Dan berarti butuh hafalan. Ini jamaknya apa, ini jamaknya apa, ini jamaknya apa, ini jamaknya apa. Dan nanti juga akan terbiasa. Ternyata ada kaedah-kaedah yang otomatis di lidah akan mudah. Kubun akwab. Kitabun kutub. Rijalun, rajulun, rijal. Rajulun, rijal. Baik.